Pada slide pertama ini kita bakal membahas definisi perpustakaan digital menurut sudut pandang Bookman. Menurut Bookman, perpustakaan digital adalah suatu sistem yang menyediakan akses yang koheren untuk komunitas penggunanya supaya dapat terhubung kepada repositori informasi dan pengetahuan dengan skala besar dan terorganisir. Dalam definisi ini, perpustakaan digital dapat diartikan sebagai suatu titik akses digital. Titik akses yang dimaksud oleh Book bisa berupa portal, website, desktop application, dan lain-lain. Suatu titik akses dapat dinyatakan sebagai perpustakaan digital jika memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama adalah, titik akses tersebut mempunyai sistem yang mampu menyimpan informasi dan ilmu pengetahuan dalam skala yang besar. Yang kedua, titik akses tersebut mempunyai mekanisme baku dalam mengelola informasi dan ilmu pengetahuan yang disimpan olehnya. Tujuan utama dari keberadaan titik akses tersebut adalah pemenuhan kebutuhan informasi pengguna. Sehingga, informasi yang terdapat dalam titik akses dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengguna.